بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوتي أعزكم الله، سلطاتو dari prinsip akidah Islam dan salah satu daripada rukun iman yang enam ialah al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, beriman bahwasanya ada beberapa jenis yang dilalui oleh umat manusia, ada beberapa alam yang dilalui oleh umat manusia dan jin, ada alam Allah di mana semuanya di dalam alam Allah nanti dalam roh, belum ada wujudnya di dunia ini. Lalu alam arham, rahim-rahim ketika dia sebagai janin seperti ini. Lalu alam dunia yang sekarang ini dia rasakan kejalanan dia hadapi. Lalu kemudian ada alam barzakh, alam kubur setelah orang mati meninggalkan dunia ini, sebuah alam antara alam dunia dan alam akhirat, namanya alam barzakh alam kubur. Dan yang paling akhir ialah alam akhirat, namanya yaumul akhir. Dikatakan seperti hari akhir sebab tidak ada hari selain itu. Dikatakan seperti akhirat akhirat seperti akhirat, dikatakan tidak ada lagi negeri selain itu. Itu alam yang paling terakhir, hari-hari yang paling terakhir, negeri yang paling terakhir. Al-Iman bil yaumil akhir. Disebut dengan hari akhir, disebut dengan hari kiamat, disebut dengan yaumul hisab, disebut dengan yaumul ba'ats dari kebangkitan, disebut dengan yaumul furqan, dan segala macamnya banyak nama-nama kiamat yang semua itu menunjukkan adanya hari akhir. semua tersebut termasuk prinsip iman kita, termasuk prinsip-prinsip dasar iman kaum mukmin aliman berjamaah. Nabi kita Muhammad alaihissalam bersalam. Dan jika ditanya oleh malaikat Jibril tentang amalan iman, iman, iman, apa iman? Dia mengatakan untuk inabillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minan billahi wa khairihi wa syarrihi. Apa iman? Dia mengatakan iman kepada Allah, para malaikatnya, cita-cita pujinya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada Allah, bertakdir baik hari ini. Jadi kan kita melakukan muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala semua. Dan ini sesuatu yang wajib diyakini. Ada alam setelah alam ini. Alam dunia, alam yang sana, alam yang biasa, dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Kedalam ini semua banyak hal yang perlu sampaikan terkait dengan masalah di akhir. Di antaranya ialah tidak ada seseorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat, kapan pastinya hari akhir. Bagaimana? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan man maqulu anha di amdala minan kafi, yang ditanya tidak beritahu daripada yang bertanya. Saya ditanya tidak beritahu daripada yang bertanya. Saya kamu sama saja tidak ada yang tahu orang. Sehingga kepastian kapan kiamat termasuk perkara baik yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaum mukminin hanya mempercayai akhir kiamat. Jika yang berminat dari Allah tidak beredar di kalangan kaum mukminin secara khusus, bahkan di kalangan umat manusia secara umum, adanya isu-isu terjadinya kiamat tanggal 12, bulan 12, tanggal 12, ada Allah. Nah, ada yang mengatakan setelah kiamat, kiamat yang matahari berjidam. Ini sudah hoax. Nah, mungkin percaya kepada Allah itu tidak mana tidak tetap darinya. Nah, darinya menyatakan tidak ada yang tahu tentang kiamat. Yang tahu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ada. Ayat yang ke-63 Allah menyatakan, يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. Orang-orang bertanya kepada Allah tentang kapan kiamat. Katakan ilmunya di sisi Allah. Ilmu Allah dan Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita hanya beriman, menyatakan kiamat, akan bangkit yang namanya kiamat, harus menghabiskan, menghadapi semua yang di dunia ini, menghancurkan yang di dunia ini, hari akhir, hari final. Umat manusia dan jin kumpul semua di sana memperhitungkan segala sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita akan jadi semua yang kedua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran memberitakan kepada kita bahwasanya kiamat itu telah dekat. Tidak diberitahu kapan kepastiannya, tetapi diberitahukan sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Yang saya bacakan. Yasalukanna tuhan sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Orang-orang bertanya pada korban kiamat, katakan ilmu tentang kiamat, kepastian kiamat Allah yang tahu. Tapi ingat, wama yudrika, siapa tahu jangan-jangan kiamat telah dekat. La'alla sa'ata takunu qariban. Kiamat di dalam surat Al-Anbiya ayat pertama Allah menegaskan ilmu tawafalin nasi hisabuhum wahum bihoblatin mu'alhum. Sungguh telah tegak hari hisab, hari perhitungan amal untuk anak-anak manusia ini. Dan ternyata umat manusia dalam kelalaian dan berkepaham ini. Juga di Al-Qamar ayat yang pertama menegaskan kita tahu bahwa awan syaitan Qamar sungguhlah dekat kiamat itu dan bahwa bulan-bulan dari bulan termasuk kiamat dan telah terbentuk belas bulan di luar mulai kembali lagi dalamnya waktu umat Allah alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah menegaskan di Al-Ma'arif ayat yang nampak menyebut kepada yang ketujuh. Allah menegaskan innahu yarawnahu ba'inda wa narahu ba'inda. Mereka memandang kiamat masih jauh, tapi kami memandang kiamat telah dekat. Diikutlah dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menggambarkan betapa dekatnya kiamat. Belum menyampaikan hal itu di masa Rasulullah alaihi wa alaihi wa sallam masih hidup. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Sahlu Ibnu Sa'ad Az-Zahidi radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wuhidtu ana wa sa'atu jahannaini wa yusibuhu su'aibu bayyuhu." Kalaupun aku diobat bagi Nabi, aku dan cara kiamat seperti ini. Beliau menunjukkan dua jari dan dibentangkan. Aku dan kiamat tinggal di sini. Karena kita baik. Itu di zaman Rasul, karena ini. Diobatnya Nabi kita Muhammad Allah alaihi wa alaihi wa sallam, sebagai tanda dekatnya kiamat. Rasul di masa periode hidup sudah menggambarkan kiamat seperti ini. Itu zamannya Rasul sudah 1400 Belajaran dari Nabi 13 tahun sebelumnya. Berapa? 1420 kan 2 tahun lagi. Artinya kan sudah sekian lama, sudah hampir 15 abad waktu mengatakan Nabi. Apalagi di zaman sekarang tentunya sudah sangat. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad Allah alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, "Buhittu fi nazami sa'ah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu masa yang banyak kejadiannya. Karena aku sudah masuk dalam orisinal kiamat. Allah ini menunjukkan menambahkan kepada kita bahwa kiamat telah dekat. kita tidak tahu kapan kiamat terjadi, hanya Allah yang tahu, kita imani, kita yakini, namun Allah memberitakan kiamat terjadi. Kepada kita Allah termasuk hikmah Allah, termasuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Sebelum Allah Subhanahu wa Taala hancurkan dunia ini, sebelum Allah Subhanahu wa Taala datangkan kiamat, Allah terlebih dahulu memberikan, memberitahukan terkait dengan tanda-tanda ini. Kami tahu bersama suatu saat akan datang kiamat. Tujuannya ialah supaya sekitar kaum muslimin persiapan. Begitu mereka melihat kesaksian tanda-tanda yang muncul, maka mereka yakin sekarangnya. Persiapan-persiapan diri para pemimpin untuk menyambut datangnya kiamat dengan amal yang soleh, dengan akidah yang lurus, dengan iman yang kuat, dengan taubat dan nasuhah, perbaiki kepada Allah Azza wa Jalla, peningkatan Tuhan dan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika dekatnya kiamat dia mati, dia harus keimanannya siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara prinsip dan keyakinan kaum muslimin bahwasanya kiamat itu sudah dekat dan kiamat itu memiliki tanda-tanda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam firman-Nya, "Faqad jaa'a asraruha." Sungguh telah datang tanda-tanda kiamat itu. "Faqad jaa'a asraruha." Sungguh telah datang tanda-tanda kiamat. Asrar jamak dari syaratun di makna alamat, dengan makna tanda-tanda kiamat. Allah menegaskan sudah datang tanda-tanda kiamat. Faqad jaa'a asraruha. Kemudian para ulama kita membagi tanda-tanda kiamat menjadi tiga. Tanda-tanda kiamat menjadi yang pertama ialah asrarun, yang kedua adalah apa? Dibagi-bagi. Tanda kiamat berarti dibagi-bagi. Yang pertama ialah asrarun suhra, tanda-tanda kecil kiamat. Dan yang kedua ialah asrarun kubra, tanda-tanda besar kiamat. Ada tanah kecil, ada tanah kecil. Tanah kecil dalam Al-Quran ialah yang kita kerja musa'ah di azman mutawatilah. Tanda-tanda yang mendahului kiamat terjadinya jauh sekian waktu lamanya sebelum umumnya. Tanda-tanda ini para ulama pun bisa jadi telah terjadi. Itu harapannya. Atau sedang terjadi yang kita alami dalam kesadaran kita. Atau tanda ini menyertai munculnya tanda-tanda kiamat. Kita kadang melampau, kadang sedang terjadi saat ini, kadang terjadi bersamaan dengan tanda-tanda kiamat. Yang mana? Jadi dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti sudah muncul tanda-tanda kiamat. Adapun asrarun suhra, asrarun kubra, tanda-tanda besar ialah al-umur jawah alati tadhhar qurbat yadah. Dan itu peristiwa besar, perkara-perkara besar yang akan muncul terjadi mendekati tandanya. Ketika satu tanda ini muncul, maka akan berkumpul-kumpul korban datang dan berikutnya dengan cepatnya, ujungnya adalah yang usah bangkitnya hari kiamat, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, adanya Ya'juj dan Ya'juj, munculnya Dajjal, adanya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, kemudian terjadinya gempa tiga kali di dalam wilayah Arab, munculnya api dari wilayah Aden yang menggiring umat manusia kepada mahsyar, terbitnya matahari dan misalnya yang disebutkan oleh para ulama adalah 10 atau 9 tanda dengan data beberapa korban dan rumah pembelang dalam hadis beliau yang menjelaskan tentang tanda yang kudus. Ketentuannya ketiga tanda ini keluar satu saja, maka akan betul terus muncul tanda-tanda berikutnya satu, dua, tiga, tiga, dengan tepatnya sampai kemudian ujungnya bangkit ini. Ujung bangkit ini. Dari perkenaan dari Allah, bangkitnya kiamat itu terjadinya dengan tiba-tiba. Terjadinya kiamat itu tiba-tiba, tidak ada yang tahu tiba-tiba datang kiamat. Tidak ada yang tahu. Lanjut mak. Orang yang sedang cocok tanah baru mau menanamkan bibitnya tiba-tiba. Orang yang baru mengutar kolam ikannya tiba-tiba. Semuanya hancur berantakan seperti yang diberitakan dalam Al-Quran dari kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi dan hancur binasa. Wajibah wasyurah tidak dijalani oleh dan Allah saja memberi wajah yang mulia akan ada di dalam Allah. Semua kan akan hancur semua. Hancurnya semua. Setelah semua tanda-tanda kiamat muncul semua. Terutama tanda-tanda besarnya kiamat kubra muncul semuanya. Dan iman dengan sejumlah orang-orang yang mengalami bangkitnya kiamat adalah orang-orang yang paling jelek dan paling jahat. Dan itu khabarnya Allah. Dari Islam dan Islam itu mengatakan lalaku musa'an hatta la yuqala fil ardi Allah. Tidak akan bangkit kiamat hingga tidak lagi disebut di muka bumi lafaz Allah. Allah. Lafaz Allah saja. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Hudzaifah bin Yamamah radhiyallahu anhu dari Najd. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata bahwa Al-Qur'an Karim yang teman-teman yang akan diangkat ke langit dalam rangka memuliakan jalan Allah sehingga yang ada di muka bumi dalam tidak ada sisa di muka bumi hilang dari mushaf-mushaf kaum muslimin, hilang dari hal-hal yang kaum muslimin, hilang semua tidak ada lagi yang menyebabkan sehingga yang ada di sirat orang yang paling jelek, orang yang paling jahat wahai kepengusaha pada mereka bangkitkan. Pada kesempatan kali ini oleh Kuasipun kita akan membuat menyalakan beberapa cuplikan-cuplikan tanda-tanda kiamat yang kita sebutkan ini tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil kiamat yang tersebar di zaman kita sekarang. Sebagai pertanda bahwasanya barakallahu fikum kita ini sekarang berada di sebuah masa, di sebuah zaman Yang sudah banyak kejadian di kiamat. Waktunya persiapan. Waktunya mempersiapkan diri untuk menyambut kematian, untuk menyambut yang benar, supaya kita menjadi hamba Allah yang memiliki persiapan matang, memiliki pertanyaan cukup untuk masuk ke alam akhirat. Wadadawadu fa'inna khairul zai taqwa, dan sepertara kalian sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda kiamat yang telah nampak khususnya di kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat terbunuhnya Umar bin Affan radhiyallahu anhu, di antara tanda-tanda kiamat yang terjadinya perang unta, perang zaman yang kalian sangat suka dan inginkan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Ali radhiyallahu anhu. Terjadi perang fikih, munculnya fikih khawarij, disebabkan tanda dan kiamat para ulama itu. Allah meminta munculnya berjalan rumah dan mutanasi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, itu juga merupakan tanda dan kiamat para ulama itu. Di antara tanda-tanda kiamat kecil barakallahu fikum yang diperbarakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ialah tersebarnya kejahilan tentang perkara agama dan diangkatnya ini dalam umat muslim dari Hasan Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata, min asrar as-sa'ah ay yurfa'an ilmu wa yadkhul al-jannah, termasuk tanda-tanda kiamat angkatnya ilmu dan tempat kekuburan. Allah, ini kita rasakan di zaman sekarang. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ialah, mohon maaf, mereka mayoritasnya tidak banyak memahami tentang perkara agama. Jahil tentang perkara sehingga ilmu din, ilmu agama terbatin. Orang yang mempelajari agama Allah dengan benar terasa asing, terasa aneh di tengah-tengah kaum kita sendiri, apalagi di tengah-tengah manusia. Yang namanya jahil merata kepada apa? Lebih banyak yang jahil tentang perkara agama dibandingkan yang alim. Apalagi sekarang ulama, yang namanya ulama itu dengan jahil para ulama. Juga diantara tanda-tanda kiamat yang dibedakan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah intisar zina, terkumpulnya perzinahan. Yang namanya hasil teman-teman di negara Indonesia yang namanya memegang teguh adat ketimuran dan tempat pantun, yang namanya perzinahan itu sudah di mana-mana. Banyak tempat-tempat barang mau dikumian menjadi tempat-tempat terkumpulnya peredaran provinsi. Saya tiba-tiba banyak terlalu ya, bukan dunia lainnya, dunia secara umum gitu ya. Saya jadi terbantu jadi benar ada kajian bantu mutaan lalu kan nanti ada api jadi ada api mahal Allah gimana kita ngajar jangan banyak hati terlalu. Apalagi di luar sana, apalagi di negara-negara upah, apalagi yang bisa bersih. Karena semua orang berat. Karena mengharum. Dengan kembali dari Allah Ta'ala. Karena semua orang berkata, inna min asrar as-sa'ah. Wadakar minha, wahyam harusnya. Dan termasuk tanda-tanda kiamat kepada Allah Ta'ala. Beliau menyebutkan di antaranya, wajah harusnya dan nampak persia. Bahkan bukan suara-suara nampak di Azab Ahram. Kalau saya muslim lewat belakang Sahih Bukhari dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. berkata, layakunanna fi ummati aqwamun yastahillun al-shirk wal hayy. Akan ada di tengah-tengah umatku sallallahu yang mengharamkan al-shirk, akhirat jinn, mengharamkan berzinah dan sutra berzinah. Dianggap salah, dianggap segel, dianggap biasa. Bahkan mohon maaf jika di tempat, bahasanya di lokalisasi. Allah di mana hadis orang-orang. Bahkan jangan lebih daripada depan. Ada beberapa riwayat yang memberikan lagi, artinya tindakan zina itu bukan sesuatu yang tersembunyi, tertutup, sudah ditaruh di tempat yang terbuka dan segala macamnya. Saya hewan ya, kambing, itu sapi, itu kuda, itu timah, itu ayam, itu. Yang mana juga yang ada pada manusia itu, Allah. Itu termasuk tanya. Alimah Al-Mudubi rahimahullah dalam kitab Al-Mudhim Sahih Muslim dia menjelaskan tentang hati Arab di Malik atas menyatakan di zaman Al-Mudubi dia mengatakan di hadis hadis alamun min alamin nubuwah iz akbar an umurin satapak kumapahan khususan di hadis ini. Hadis ini menunjukkan adanya tanda-tanda kenabian Rasulullah. Sebab beliau memberitakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi dan betul terjadi. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang lain, zamannya aliran Al-Qurtubi rahimahullah subhanahu wa ta'ala berapa menjadi pilihannya? Perawat itu. Jadi 600 tahun yang lalu, 600 yang lalu. Sekarang itu sudah ada apa ya, Pak? Kalau 600 tahun yang lalu 1000, kalau apa namanya masehinya, sekarang 17, kurangnya 100, kamu bilang? Hah? 1400, 1400, sekian masehi, itu sama apa ya? Secara teknologi, kandang ini, semua sebuah burungnya. Nah, artinya kalau pernah ada, paling kandungi dan jadi ya. Artinya, itu tidak banyak sih. Sudah menyatakan terjadi yang dihormat-hormat tersebarnya kebinaan, apa yang kita masih lakukan yang ini. Bagaimana kiranya kalau seandainya Allah Mustahan, Allah Mustahan, Allah Mustahan menyaksikan dalam kegagalan ini, Pak. Tahun 2016 pasti sudah ada PPPP perusahaan pada hati orang. Di antara tanda-tanda kiamat, barakallahu fikum ya Rabb, istisyarul riba. Tersebarnya praktek-praktek ribawi. Di bulan Ramadhan ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan disahihkan Al-Mundhir dalam Tahrimut Tahrim. فَنَصُوَّهُ اللَّهُ يَصَلَّمْ بَيْنَ يَدَيْهِ السَّاعَةً يَغْمَرُ الْبَلْ Sebelum datang kiamat akan tersebar ke dalam kiamat. Di zaman sekarang Imam Syafi'i. Lalu ada lain dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المرء أم حلال أم حرام untuk sungguh akan datang pada umat manusia yang tutup mata. Suatu zaman orang tak berpulih lagi. Dari mana mengalami harta benda? Tak berpulih apa-apa. Harap orang. Seperti yang ada dalam saya. Sampai ada yang mengatakan banyak barang alam. Yang alam saja rusak. Ya banyak. Sampai semua pilih. Sudah awal ini. Semua yang penting dapat uang, dapat harta benda, dapat harap, harap, sebab semuanya. Yang namanya Pak dari bangun jangan tanya. Barang dikatakan oleh para ulama kita. Ulama saya dari bulan syukur al-Bani, rahimahullah ta'ala, syukur bihati, rahimahullah, dan para masa yang lain. Sampai menyatakan ketika mereka meneliti. Semua muamalah-muamalah yang ada di dunia perbankan. Terutama perbankan-perbankan Islam. Setiap pengalaman sampai detik ini belum pernah saya dapati satu muamalah pun dari muamalah-muamalah perbankan yang Islam. Ada Islam. Semuanya berulang kita sendiri. Allah, jangan sekarang. Semuanya lima lah, mau beli rumah. Hah, mikir rumah. Ibarat motor, ibarat apa lagi ya? Mau buka usaha, utangnya ke pelatih kali dan segala macam ini. Tapi batas semua yang semua. Jadi tidak akan lepas dari yang namanya sifat dan tubuhnya yang baru ini. Allah Taala itu ada di zaman kita ini dan semakin dahsyat. Semakin dahsyat dan semakin banyak bagiannya. Nah jadi dulu masih ya terpas biasa masing-masing masya Allah. Ada namanya ini, namanya itu, namanya ini, namanya itu. Jadi nama yang mentereng yang masya Allah. Tanya tadi entah riba, entah memakan harta mentereng babi, ketika ada berjudi dan segala macamnya. Semua akarnya haram dan haram. Di mana prosper yang namanya belum lagi yang namanya peredaran kotor narkotika, narkoba dan segala macam yang luar biasa itu juga termasuk di dalamnya. Di mana sebuah hadis dalam Sahih Muslim dalam Malik Nabi Allah Subhanahu dan kita Muhammad Allah Alaihi Wasallam mengatakan asbab istirahat termasuk tanda pada kiamat kota kala pihak. Jangan menyebutkan diantaranya adalah wahyu surat al-Qamar. Karena akan diminum yang namanya Qamar sendiri. Bahkan diberitakan oleh Rasulullah SAW adakah terkelompok dari umatnya yang penghal akan Qamar. Bahkan jika dikenal dengan nama-nama yang menteri. Dalam Muslim Ahmad dan juga Ibnu Majah hubungannya dari Umar bin Usman radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la tahillanna qa'ifatun min ummatil khawar hin yusammuna hadiha. Sungguh-sungguh akan ada sekelompok umat ini yang mengharamkan khamr dikasih nama yang mereka sebutkan untuknya. Dulu terkait namanya khamr. Sekarang kita mau lihat, Pak. Ah, pawah. Ini jalan-jalan. Jalan-jalan tahu waktu luar. Tentunya pawah. Ah, mungkin pawah. Harga? Dengan mana apa ya, Pak? Harga. Dia jalannya maju. Tahu-tahu, disuka dulu. Yang jalan-jalan, mana ada? Macam-macam. Ekstat. Mungkin Khamar itu kan berjalan sesuatu mungkin akan hilang. Jadi dimaksud itu punya Khamar itu. Apa dia banyak? Sekarang ini apa? Ekstasi. Apa lagi? Mungkin Syabu-syabu. Syabu itu sarana kuburannya batu. Amin syabu-syabu, ganja, para hewan, ayam, pisang, yang disuntikkan, yang diminum pil apa segala macam, macam-macam. Para wali, jadi dia dihalang, walaupun di zaman sekarang masih banyak pihak-pihak pemerintah kita yang menjadikan itu semua sebagai sesuatu yang sangat bahaya. Tapi jangan ada orang tua itu keluar. Rasul memberitakan ini di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslim sudah ada yang semacam ini, apalagi yang non muslim. Allahumma. Jadi ada semua, belum lagi musiknya, belum lagi munculnya perempuan-perempuan yang kita katakan rosikal, ya, tunaria, perwakilan yang telanjang, ada yang gantian kain. Tidak mungkin, tidak tahu apa yang bisa beri kain, itu gantian kain, gimana ya, tadi inginnya, nampak auratnya, ada yang namanya, nutupi semua pakai kertas, sebetulnya kalau buku punya ada yang kalau lalu panjang, pakai kertas yang transparan, ambil berpakaian di depan. Jadi yang normal, masih lagi Evan berbagai macam tanda-tanda jiwa yang ada di semua Evan ada di zaman ini. Belum lagi yang diberitakan sama Rasul di hari akhirnya di Evan banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan, banyaknya gempa-gempa, wafatnya para perdana, wafatnya orang yang saleh, dan segala macam. Alhamdulillah, sangat banyak sekali para rasul dan itu semuanya ada di zaman kita sekarang ini, sebelumnya dan sekarang ini. Sehingga betul-betul kita merasakan kiamat yang amat. Sehingga persiapan yang harus segera mungkin dalam pemasyarakat kita ketakwaan kepada Allah. Ada pun kewa besar, jadi kemarin ada di barang-barang pun ialah munculnya Imam Mahdi al-Muntawar. Namanya adalah Muhammad Ibn Abdillah al-Hakami al-Qawmi al-Hashmi al-Harawi al-Qurati al-Arab. Beliau namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, nama Bapak juga demikian, namanya Muhammad Ibn Abdillah dari keturunannya Hasan bin Ali dari Fatimah radhiyallahu taala anhu Ismail. Sehingga dia apa namanya Arabi Quraisy Hasyimi Fatimi Tarawatun Hasan. Adapun para Syiah yang mengatakan dari Husain bin Ali saja pergi pada waktu itu salah. Yang betul dalam periwayatan Al Hasan dari keturunan Hasan bin Ali bin Ali. Bukan misal, punya cuma misal peraturan salam, punya cuma jus, ada yang tempat tiga kali tanah al, ada yang kuon asam, ada yang jalan, ada yang terbitnya matahari arah barat, kemudian ada yang api yang mengumpulkan semua perbuatan kebakaran manusia. Ini sembilan poin yang sudah diriwayatkan termasuk tanda-tanda kesaksian. Jika muncul satu, muncul semua tanda-tanda yang lainnya dan mungkin terbangnya jamaah. Termasuk tanda-tanda kecil yang menyertai tanda tanda jamaah ialah yang tidak namanya kasbah bahkan dihancur. Akan datang pasukan-pasukan orang-orang yang itu memiliki petis yang kecil-kecil yang mencongnya kasbah bahkan sampai semua sampai hancur dan menjadi tidak ada lagi yang namanya siapa, tidak ada lagi yang namanya haji, tidak ada lagi yang namanya umroh, tidak ada lagi yang namanya kita yang Allah sembunyikan. Barangkali itu membawa saat sampai terus para sampai habis tidak ada lagi orang yang memiliki iman dengan terhembusnya angin lebih hembus daripada sutra, lebih wangi daripada minyak wangi. Yang akan mencabut nyawa setiap orang yang dihadirkan ada sebarang dunia. Mati semuanya yang tersisa dalam sirah dengan orang yang jelek. Habis maka orang surah, habis maka alusin yang berjamaah, tidak ada lagi yang beriman, semenjak tidak ada lagi yang terlapalkan. Nama Allah, nada lagi yang menyatu Al-Quran, semuanya jelek, semuanya jahat, sama-sama dengan diaman. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk waspada. Saya waspada. Di antara tarikan iman pada akhir untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau ingat akhirnya, ingat mati akan sembarat beribadah kepada Allah. Saya lagi dipersiapkan terus menyiapkan. Kita hanya punya waktu dan kesempatan sekali saja. Yaitu sampai kita mati. Sampai kita mati. Ini kesempatan masing-masing. Begitu kita mati, maka habis pada kesempatan kita yang ada hanyalah yang bisa dijauhi dengan alam barza, alam kubur, mungkin nikmat kubur, bisa kita harapkan, atau ada kubur, kita berdoa kepada Allah supaya dimiliki-miliki bahkan. Yang banyaklah bagaimana mungkin surga, mungkin neraka. Kita semua kembali ke masing-masing, maka dipindahkan iman antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ta'ala bismillah. Nah, mohon jelaskan apakah bumi kita ini bulat seperti bola atau terhampar. Jawabannya, bumi kita ini bulat dan terhampar. Allah Maha Kuasa. Banyak dari para ulama kita yang terdahulu lewat yang menjelaskan memaparkan bahwa bumi kita ini bulat. Tapi Allah Maha Kuasa, bumi yang kita tidak terhampar. Para akhirnya adalah banyak oleh para ulama kita, para ulama terbaik. Karena itu tadi cara kenyataan cara di bintang saya terhampar, terhampar naik turun, tapi saya belum semua orang tadi soal kiri, ya itu diterangkan. Baik.